السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya tahu keadaan kita malam ni sangat sesak, dan mungkin saudara yang sedang masuk dan mencari tempat boleh mengambil tempat di mana saja berada dulu. Di luar pun mungkin, saya tak tahu macam mana kesesakan di luar, tapi mungkin boleh tengok di skrin bagi yang tak boleh masuk. Kali ini kita memilih tajuk jihad. Satu perkataan yang seketika ditakuti untuk disebut oleh banyak pihak. Takut dituduh sebagai teroris, takut dituduh sebagai pengganas, takut dikaitkan sebagai golongan yang ekstrim. Sedangkan perkataan jihad adalah perkataan yang terkandung di dalam Al-Quran yang tidak boleh dipisahkan daripada seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Hanya yang menjadi yang dikatakan orang-orang yang mukminun, yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian ia tidak ragu-ragu dan berjuang, mereka berjuang pada jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni benar pengakuan iman mereka. Apabila tajuk jihad itu tidak dimasukkan di dalam pemikiran Muslim, maka seorang Muslim merasakan berpadalah dia dengan sembahyang dan puasa. Dia tidak memperdulikan hal agamanya seperti yang saya sebut di dalam khutbah. Apatah lagi pada zaman yang kita dikelirukan oleh banyak hal yang membabitkan soal populariti, pandangan masyarakat, netizen, keuntungan agama. Seseorang hanya memperkatakan, mempertahankan agama jika ia merasakan itu menguntungkannya. Seseorang hanya membuat kenyataan-kenyataan membela agama jika ia rasangka itu boleh mendapat likes yang banyak. Seseorang hanya menunjulkan program-program agama jika ia sangka ataupun ia jangka itu boleh menguntungkan perniagaannya. Agama dibaluti dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga sukar untuk kita mencari orang-orang yang benar, tulus dirinya berdiri membela agama menghadapi segala badai, ombak dan rintangan perjuangan dalam menegakkan agama yang menjadi titah perintah Allah ke atasnya. Inilah tujuan kita lakukan. Kita mengangkat tajuk jihad. Kita tidak mahu ada pendengar yang ramai, tetapi kita juga mahu ada pekerja yang ramai. yang bukan saja mendengar apa yang kita sampaikan, tapi bergerak menyambung apa yang kita sampaikan. Kerana setiap kita mempunyai tanggungjawab di hadapan Allah. Apatah lagi apabila kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin," dalam sebahagian riwayat, "fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadihi aw yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Maksudnya, kata Nabi, tidak ada seorang Nabi pun yang Allah hantar pada sesuatu umat ataupun pada umatnya sebelumku. Nabi bercakap secara kebanyakan. Majoriti Nabi yang Allah hantar pada suatu umat sebelumku, illa kana lahu fi ummatihi hawariyuna wa ashab, melainkan akan ada di dalam umatnya itu hawariyun dan ashab. Hawariyun bermaksud golongan yang dekat, golongan yang hampir dengan Nabi. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kata hawariyun, kami adalah pembela-pembela agama Allah. Hawariyun bermaksud orang yang dekat. Wa ashab, yakni sahabat-sahabat. Ada pada setiap Nabi itu ada orang yang hampir dengan Nabi itu. Dan ada orang-orang yang bergaul, yakni bersahabat dengan Nabi. Ya'khuduna bi sunnatihi. Mereka itu memegang sunnah Nabi. Wa yaqtaduna bi amrihi. Dan mereka melaksanakan titah perintah Nabi. Yakni mereka sahabat-sahabat Nabi. Sebelum Nabi Muhammad, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu melaksanakan apa yang Nabi laksanakan, mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, "Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun." Kemudian selepas daripada itu diganti selepas mereka. Selepas hawariyun dan ashab, selepas golongan yang berpegang dengan ajaran Nabi, selepas mereka yang mengikut sunnah Nabi, thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, sebahagian ulama bahasa menyatakan khalaf, yakni yang gantian yang bagus, khuluf gantian yang tidak bagus. Seperti pendapat Al-Imam An-Nawawi, sebagian ahli lughah menyamakan. Tapi itu konsep lughah. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian diganti mereka dengan satu gantian puak. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka kata apa yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat apa yang tak disuruh oleh agama. Para ulama hadis menyatakan siapa? Ialah mereka yang melakukan bid'ah di dalam agama. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka buat apa yang mereka kata, apa yang mereka tak buat. Mereka kata kita ikut Nabi, tapi yang mereka buat bukan ajaran Nabi. Mereka kata majlis mencintai Nabi, tapi yang mereka ikut adalah para kiai atau para ustaz yang bukan daripada sunnah Nabi. Temanya lain, isi kandungannya lain. Apabila kita kata ikut Nabi, mereka kata tak semesti ikut Nabi. Kemudian mereka buat amalan-amalan agama. Atas alasan apa salahnya? Nabi menjantakan yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat apa yang tak disuruh. Atas alasan apa salahnya? Tapi itu bukan suruhan agama. Mereka mewujudkan perkara-perkara yang bukan agama. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, kata Nabi. Mereka buat apa yang tak disuruh. Ulama-ulama hadis kata apa? Mereka melakukan bid'ah. Bukan Perlis yang sebut bid'ah ni. Kitab hadis yang sebut. Siapa yang tak buat bid'ah, dia jangan terasa lah. Ini hadis Nabi. Oh, dia kata tu tuduh kita. Tak ada. Ini baca hadis je. Kacau macam tu. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Nabi kata apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Sesiapa yang berjihad menentang golongan itu, dia mu'min. Dengan tangannya, dia mu'min. Sesiapa yang berjihad menentang golongan itu dengan tangannya, dia mu'min. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan lidahnya, dia mukmin. Tak mampu dengan tangan, berhujah dengan lidah. Dan ini yang Al-Imam Ibn Qayyim menyebut tentang makna jihad. Kerana di peringkat Mekah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Jangan kamu taat pada orang kafir, berjihadlah menentang mereka dengan jihad yang besar. Sedangkan ayat perang belum turun lagi di peringkat Mekah. Apa maksud jihad? Kata Al-Imam Ibn Qayyim, maksud jihadul hujjah, jihad dengan hujjah, menegakkan hujjah, menegakkan dalil. Mungkin orang akan kata, apa salahnya kami buat? Ada orang yang buat, ada ustaz yang buat, ada syekh yang buat, ada habib yang buat, ada kiai yang buat. Itu awak buat. Tapi slogan kami berbeda. Kami kata agama hendaklah apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berbeda, kita bagi pendapat kita. Bukan kita mencerca, kita bagi tahu yang Nabi buat yang ini. Dia kata, apa bagi dok tahu Nabi buat? Orang dah buat macam ni, tak apalah awak buat. Itu yang awak buat. Kita bagi tahu yang Nabi buat yang ini. Karena Nabi kata, masalahnya ialah apabila wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat apa yang tak disuruh. Soal nak membincangkan perbahasan fiqh ataupun fiqh, itu satu perbincangan. Tapi asas agama ialah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mungkin yang diikut bukan Nabi, itu mungkin juga okey. Tapi tidak akan lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Nabi. Tidak mungkin sesiapa pun boleh menyatakan yang dibuat oleh orang lain itu lebih baik daripada yang dibuat oleh Nabi. Tak mungkin. Maka slogan kita, apa yang dibuat oleh Nabi. Tapi Nabi menyatakan, kalau sampai menyatakan apa yang tak buat, membuat apa yang tak disuruh, sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan tangannya, dia mukmin. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan lidahnya, dia mukmin. Sesiapa waman jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan jantung hatinya, ia mukmin. Tak boleh nak buat apa. Saya tak tahu nak cakap apa. Dia lagi pandai daripada saya. Tapi saya tak suka. Walaysa wara'a dhalika minal imani habbatul khardal. Selepas daripada itu, kalau hati pun tak membantah, kata Nabi, tidak ada lagi yang tinggal daripada iman, walaupun sebesar biji sawi. Mustard seed. Sebesar biji sawi itu pun tidak ada. Ini makna jihad yang luas. Peperangan kita telah cakap. Tapi kita mahu semua kita menyatakan pandangan. Pada zaman ini memang Allah berikan kemudahan. Ramai orang boleh menyatakan pandangan. Saya memilih yang dibuat oleh Rasulullah. Bukan saya pi bakar ataupun pi buang periuk nasi awak. Pilihan orang memilih. Sebahagian negeri bagi tahu saya, depa nak mari perkampungan sunnah naik bas. Bas depa dicek oleh pihak tentu, ke mana nak pergi? Tak boleh, dia kata. Hey, dalam negara ni kan pergerakan berapa banyak bas, orang pihak nyai boleh, kenapa main perli tak boleh? Alhamdulillah, tuan-tuan datang ke sini. Kita agama tuan-tuan ialah soal apa yang akan terjadi kepada kita apabila kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kalau banyak versi agama, let's say kita kata semua versi itu accepted, diterima, kalaulah. Tapi adakah versi yang lebih baik daripada versi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul atau tidak? Oh, ini versi guru ni, ini versi guru ni, guru tarekat ni, guru tarekat ni, mufti ni, mufti ni. Ini yang ada dalam hadis Nabi. Ada sesiapa boleh kata versi yang guru ni better daripada yang Nabi itu? Ada orang boleh kata begitu? Sekurang-kurangnya sesiapa yang mengamalkan versi yang Nabi SAW, dia ada hujah di hadapan Allah. Kenapa? Ya Allah, kerana demikian yang ku baca dalam hadis Nabi, demikian yang ku dengar ulama-ulama hadis mensyarahkannya. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah jadikan agama ini tidak mudah. Dan syurga tidak murah. Perjuangan memerlukan kesabaran. Di Perlis ini, semua mazhab diajar. Kitab fiqah ada sekolah mazhabnya. Tapi dia orang kata, negeri tak ada mazhab. Tuan-tuan pernah dengar penceramah-penceramah yang kita jemput ini, mana-mana nama, menghina nama imam-imam yang mazhab. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube mereka. Ada tak? Tapi tuan-tuan dengar, orang yang tak pernah dengar kita, sebahagian orang beritahu mereka, jangan dengar. Mereka tu kata Imam Syafi'i bodoh. Maksud saya bukan nak membangkitkan isu itu, tetapi nak membangkitkan tidak mudah agama ini. Hatta Nabi yang sepetah, sepaseh, seindah kalimahnya pun dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Siapa yang boleh berdakwah sehingga ia tak dituduh? Lagikan penyanyi yang menyanyi pun dipertikaikan lagunya dan suaranya. Ini kan membawa mesej yang berat yang telah ditanggung oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tetapi Al-Quran mengajar kita tentang makna jihad, apa dia? Allah sebut dalam surah Ali Imran. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'afu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. Berapa banyak para nabi telah berperang bersama-sama dengannya, ribbiyun kathir, yakni orang-orang yang telah mendapat didikan, asuhan, memegang ajaran nabi, yang berperang bersama dengan nabi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mereka yang duduk pada zaman nabi, yang berperang kerana ajaran nabi, berperang bersama dengan nabi. Orang-orang yang mempertahankan agama selepas tidak ada nabi, tapi ya jika yang dipertahankan itu ajaran agama, dia sebenarnya berperang bersama dengan nabi. Qatala ma'ahu ribbiyun kathir. Banyak yang berperang. Allah kata, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah." Mereka tidak bertindak seperti orang lemah dengan disebabkan apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. Manusia apabila kena, dia akan bertindak macam orang lemah. Tak apalah, entah benarlah, ana salah. Walaupun dia tahu, tak benar. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu, dan mereka tidak lemah dan tidak akan menyerah diri. Saya tahu ramai orang, bukan soal dakwah sunnah atau mempertahankan agama di segala peringkat, isu-isu agama, ada orang pertahankan agama semangat, buat satu status, orang hentam kat bawah, terus tarik diri. 6 hari duduk fikir. Orang baru kutuk di situ. Baru orang kaitkan dengan makanan Jepun baru. Baru dah bimbang. Allah kata, ciri orang-orang yang berperang bersama dengan para nabi, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tak jadi orang lemah. Wahanu ni, wahan ni maksudnya perangai orang yang kalah. Wama dha'afu, ulang lagi sekali, ni ada yang ustaz-ustaz ni patutnya, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa dha'afu. Allah ulang lagi sekali, wama dha'afu, ulang wama lagi sekali, nafi lagi, dan mereka tidak, mereka pun tak lemah, wama istakanu, dan mereka tak menyerah diri, wallahu yuhibbus sabirin, Allah suka pada orang yang sabar. Mau berjuang, mau berjihad, kita kena sabar. Ia tidak menang satu hari. Tuan-tuan tengok perkampungan sunnah hari ini, orang sebut begitu ramai sehingga tuan-tuan tidak ada tempat untuk duduk. Orang-orang yang telah melalui jalan ini telah mengambil risiko yang sangat banyak. Bukan mudah. Tapi Allah kata apa? Apabila kita tertekan dengan perkataan orang, cabaran orang, kerenah orang, apa yang boleh kita buat? Sekarang semangatlah, mari ramai-ramai. Balik negeri masing-masing, tak baru takut. Apa yang boleh kita buat? Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ulang doa tu. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah kata tidak ada perkataan mereka apabila menghadapi cabaran jihad, cabaran dakwah, cabaran menyampaikan ajaran agama. Tuan-tuan mungkin tak boleh menyampaikan, sekadar forward, bagi tahu, snap gambar dalam kitab, bagi mesej ataupun perkara yang tuan-tuan faham, pertahankan. Sama ada daripada orang yang memang anti-Islam, kafir, ataupun orang-orang yang tidak terima perkara yang jelas yang disebut oleh Rasulullah. Karena sama ada dia keliru atau dia dikelirukan atau dia memang bermaksud tidak bersuka dengannya. Allah kata, وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Tidak ada perkataan mereka melainkan mereka menyebut, رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَفَنَا فِي أَمْرِنَا. Belajar adab dengan Allah jika ingin berjihad. Belajar adab yang dapat membetulkan niat di dalam perjuangan. Ketika dia diasak, seorang mujahid takkan kata, ya Allah, aku sampaikan yang betul pun aku kena. Apa salah aku? Dia tak kata itu. Ya Allah, cakap yang betul pun kena ke? Tak tolong ke? Perkataan mereka ialah, Rabbana ghafir lana dhunubana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Karena hanya orang yang jujur dengan perjuangan, yang sentiasa rendah diri dengan Allah dan sentiasa bangun di tengah malam dengan merasakan dirinya bersalah di hadapan Tuhan, sentiasa menyatakan bagi setiap apa yang ia lalui, wahai Tuhanku, ampunlah aku. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ampunkanlah dosa kami dan berlebih-lebihan kami di dalam urusan kami. Kita mungkin terlebih. Betul tak? Kita mungkin terlajak, nak marah kan? Kita, wahai Tuhan, ampunlah kami. Dan berlebih-lebihnya kami di dalam urusan kami. Ini juga adalah adab di dalam doa. Salah satu adab dalam doa yang menyebabkan doa mustajab ialah sebelum meminta dan memohon pada Allah, mohon keampunan terlebih dahulu. Mohon keampunan daripada Allah. Barulah diikuti dengan wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah langkah-langkah kami. Hadirin dan hadirat, sepandai siapapun, kita tak boleh menjangka langkah dalam hidup ini. Hanya Allah. Sebab itu kita kena belajar makna tawakal. Belajar makna menyerah diri kepada Allah. Memang mukmin itu di medan dalam perjuangan, fursanun fin nahar, tentera-tentera berkuda pada waktu siang. Tapi apabila malam menjelang, ruhbanun fil lail, mereka adalah rahib yang beribadat pada waktu malam. Sebab itu untuk menanggung perjuangan, ayat-ayat awal, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam. Semalam ada orang jumpa saya tanya, kenapa selalu sengat tajuk menjauh malam? Tidak ada ubat dalam perjuangan, bangun malam saja. Sesiapa yang berterusan bangun malam daripada anak-anak muda sehingga yang dah tua, dia akan mengetahui tidak ada amalan agama yang besar yang menjadikan seorang itu sabit dan ditolong oleh Allah lebih daripada bangun malam. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami di atas kaum yang kafir. Sesiapa yang tahu memahami dakwah, memahami sunnah, tapi tidak berdoa, dia tidak boleh berjuang. Sesiapa yang memahami sunnah, mempelajari sunnah, tapi tidak ada tadarru', tidak ada kerendahan diri pada Allah, tidak ada permohonan dia kepada Allah senantiasa supaya meluruskan dirinya dan perjuangannya, dia akan menjadi mutasaqitun, orang-orang yang gugur di tengah perjalanan. Program perkampungan sunnah tidak kita buat bagi mengumpul manusia begitu ramai sehingga boleh kita mengambil gambar semuanya seronok dengan gambar yang ramai ini, tetapi kita tidak bertujuan demikian. Tujuan kita hadir ke sini saban tahun, pulang membawa mesej dakwah, pulang membawa mesej sunnah. Sampaikan dakwah ini, sampaikan ajaran Islam, hidup sebagai Muslim, pertahankan Islam ini di sempadan di mana kita berada padanya. Agama bukan sesuatu yang sekadar entertainment, tapi agama ialah sesuatu yang mengalir di dalam tubuh kita dan kepercayaan kita. Kita tidur bersama dengan akidah itu dan bangun pagi esok dengan akidah demikian. Dan kita ingin berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan akidah itu. Bahwasanya kita mempertahankan agama. Dan Allah memberikan kurniaan yang besar untuk itu. Allah menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jangan menyeru kepada Dr. Mazhar. Jangan menyeru kepada Perlis ataupun mana-mana Ustaz Sunnah. Kita tidak menyuruhnya. Bahkan kita menyatakan, jika perkataan kita salah, jangan ikut. Jika hadis yang kita baca tidak benar, jangan ikut. Kita bukan pemutus benar dan salah. Yang memutus benar dan salah ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah minta dicium tangan, diagungkan ataupun dipuja. Kita minta didaulatkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak minta orang-orang yang balik daripada sini memuji Mufti Perlis, tetapi balik daripada sini bertasbih memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala. Ini mesej yang hendak kita sampaikan. Tanggungjawab kita. Allah menyuruh kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maukah aku tunjukkan, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu berjuang pada jalan Allah dengan harta dan nyawa kamu. Yang demikian itulah baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya. Tidak ada siapa yang memberi ceramah di sini dapat menyelamatkan kita semua. Kita tidak percaya seperti yang didakwa di negara jiran kita. Macam mana amalan soleh kalaupun tidak mendapat restu daripada Habib, tidak dapat masuk syurga kerana kami adalah pemegang kunci syurga. Kita tak pegang ajaran itu. Begitu manusia boleh ikut perkataan yang seperti itu, sangat menghairankan. Kita menyatakan seperti mana yang disebut oleh Abu Bakar. Seperti mana yang disebut oleh Umar. Disebut oleh Abu Bakar, disebut oleh Umar. Umar kata, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu lihat aku salah, kamu betulkan aku. Abu Bakar kata, in ata'tullaha wa rasulahu fa'inuni. Jika aku taat kepada Allah dan Rasul, kamu tolong aku. Wa in asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li. Jika aku derhaka Allah dan Rasul, kamu tak perlu taat ke aku. dia bukan wali tak pakai baju punya. Dia bukan wali hak jenis lantik dalam Facebook punya. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian merendah diri dia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita nak menerima ajaran golongan yang menyatakan apa yang saya buat itulah yang benar, yang saya tak buat itu tidak benar. Di sini kita tidak mengajar begitu. Kita mengajar semua orang membaca qala Allah, qala Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini perkara asas untuk kita kembali pada agama kita. Pasakkan semula. Sebagian tuan-tuan baru datang, first, pertama kali datang bukan mengusunah, tak tahu apa ada. Sebagian tengok ada makanan, ada minuman, tapi itu sampingan. Yang penting kita nak pasakkan asas kita. Kita semua hendaklah sama-sama percaya. Tidak ada beza mufti saya dan tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan mungkin jauh lebih mulia pada saya dalam majlis ini dan di hadapan Tuhan pun. Yang membezakan kita ialah takwa. Dan Allah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa di kalangan hamba-hambanya. Tidak ada beza dari segi hukum hakam agama. Seperti mana saya bertanggungjawab, tuan-tuan bertanggungjawab, tuan-tuan bertanggungjawab, saya bertanggungjawab. Apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan, ia wajib pada saya dan tuan-tuan. Apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, ia haram pada saya dan tuan-tuan. Jika saya lakukan, saya berdosa. Tuan-tuan lakukan, tuan-tuan berdosa. Yang ada di kalangan kita ialah sebahagian telah Allah takdirkan mungkin lebih faham dari sebahagian yang lain, lalu ia menyampaikan ajaran Tuhan. Dan setiap kita akan berdiri bersendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Kamu akan datang kepada kami bersendirian seperti mana kamu diciptakan pada kali yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah, tajuk jihad ini kita mahu supaya kita semua pulang dengan merasai, aku sebagai seorang Muslim yang telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak berpada sekadar aku solat dan puasa. Aku hendaklah menjaga agamaku. Jika ia dihina, aku mesti bangun mempertahankannya. Jika Allah dan Rasulnya dicerca, aku mesti mempertahankannya. Jika aku melihat hal yang salah dan aku tahu, aku mesti memberitahunya. Jika tidak, aku bertanggungjawab di hadapan Allah. Tidak boleh seorang bapa merasakan cukuplah dia dengan hanya ada keluarga yang baik, dia mati kemudian dia menunggu hari masuk syurga. Kalau hal yang seperti itu berlaku, orang seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang selalu saya sebut, yang Nabi menjadi tetamu di rumahnya. Setelah Nabi wafat, Abu Ayyub Al-Ansari keluar meneruskan perjuangan dan kuburnya sehingga ke Turki. Pada hari dia sudah tak mampu lagi berperang, masih lagi dia menanggung pedang di bahunya, di atas kudanya, dengan menyebut infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kamu dalam keadaan ringan dan berat. Itulah Islam yang dipahami oleh para sahabat. Dan Islam itulah yang kita harap kita faham. Sehingga tuan-tuan pulang daripada perkampungan sunnah ini, pulang dengan semangat untuk tuan-tuan juga menyampaikan ajaran agama. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ambil sikit kesempatan oleh kerana saya terlibat dalam pengurusan di negeri ini. Negeri ini dalam merealisasikan hasrat supaya kita membekalkan rakyat negeri Perlis dan rakyat di negara ini dan rakyat di rantau Asia ini, bahkan di dunia ini, kita mengadakan banyak program-program untuk memberikan manfaat. Perkampungan sunnah salah satu daripadanya. Kita ada sunnah convention di dalam bahasa Inggeris, penuh di dalam bahasa Inggeris, yang membabitkan speakers yang daripada luar negara. Kita ada KUIPS yang Dr. Rozaimi menguruskannya, yang mana tuan-tuan boleh menghantar anak tuan-tuan untuk belajar di Perlis ini. Perlis ini saya rasa satu-satunya juga, selain jangan dibandingkan dengan Arab Saudi lah, dia duit banyak. Negeri yang memberikan pendidikan percuma, masuk universiti, yuran percuma, walaupun tuan-tuan orang Johor, orang Melaka, orang Kelantan, orang Terengganu, kalau datang belajar di KUIPS, anak-anak tuan-tuan, pengajian yurannya percuma, tempat tinggalnya percuma, dan wang sakunya diberikan. Kita ada Majlis Ilmuan Nusantara di Perlis ini, yang mengumpulkan ilmuan-ilmuan di Nusantara bagi membincangkan isu-isu dakwah, bagaimana untuk kita mengendalikan bersama. Umat Islam besar. Semalam saya bercakap kepada Dr. Khalid Basalamah, kata di Thailand ada 6 juta lagi orang Islam. Dia kata di Indonesia 100 juta. Memang betul lah kan. Tapi maksudnya kalau kita bandingkan umat Melayu Nusantara atau Islam, kita ada 250 juta lebih. Umat yang besar. Kita patut boleh berdakwah dan menggerakkan dakwah. Allah memudahkan tuan-tuan. Banyak bahan-bahan dakwah. Tak boleh jadi berdakwah, pengetahuan mesti ditingkatkan. Banyak bahan-bahan kuliah telah kita siapkan. Nak cari dengan tak cari je. Bukan kita saja di sini. Di peringkat dunia ini. Tuan-tuan nak belajar solat Nabi ke? Tuan-tuan nak belajar zikir Nabi ke? Puasa Nabi ke? Semua dalam dunia ini tuan-tuan berada di hujung tangan tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak cari saja. Melainkan tuan-tuan main game 3 jam, belajar solat 15 minit. Dan inilah tujuan kita menghimpunkan saban tahun. Tahun depan tuan-tuan nak datang lagi ke tak? Apa dia? Tempat baru rasa jihad sikit, panas. Ada orang suruh abang saya, kata apa? Kena jelaskan pasal apa pergi buat tempat yang sempit. Pertama, hak betulnya lah. Kalau jauh daripada Kangar ni, hotel pun jauh. Sebahagian tuan-tuan turun. Dalam kesempitan ini, tempat tak sempit, orang ramai. Kalau tidak, kalau jauh sangat, tuan-tuan begitu selesa. Rasalah sikit payah tu. Betul ya? Dalam tempat sempit pun makan free. Tuan-tuan, gerakan sunnah ini. Gerakan mengajak. Bukan kita kata orang lain tak sunnah. Bukan kita, kita berpegang dengan semua imam mazhab. Kita berpegang. Sebahagian orang dia begitu Syafi'i, tapi dia akidah ke apa, dia tak tanya Imam Syafi'i. Kita berpegang semua. Apa kau Imam Syafi'i dalam akidah, kau Imam Ahmad, kau kita lihat. Tak apa. Bukan kita intirah mazhab-mazhab. Bukan kita kita ada perbedaan menyatakan yang lain itu salah ataupun apa. Yang kita bawa ini ialah bahawasanya kita mau agama ini bebas daripada tahayul, bebas daripada khurafat. Tuan-tuan tengok negara Malaysia ini, dulu dia kurang tahayul dan khurafat. Kebelakangan ini dia masuk balik. Dulu kita tak pernah tengok orang pergi berjoget di tepi kubur. Dan apabila berjoget, ada dalil yang bawa datang. Tuan-tuan tengoklah, joget kah? Ataupun senam aerobik kah? Tuan-tuan akan tengok, adalah ustaz yang akan bagi tahu dalil kitab yang ada. Paling akhir dia akan kata, apa salahnya joget? Kan? Tetapi isunya ialah dia dikaitkan dengan agama. Orang-orang yang tak tahu mengamalkan benda tu kerana agama. Kalau awak nak berjoget sampai tengah malam pun di atas dasar untuk menyihatkan badan, kita tak kata apa. Tapi bila awak kaitkan itu dengan agama, kita mesti beritahu bahawa itu bukan agama. Itu bukan ajaran agama. Kita nak agama yang sentiasa terasnya Al-Quran dan Sunnah. Oh, dia orang ni tak mau terima ulama. Kita tidak sampai pada kita sunnah melainkan melalui para ulama. Quran dan sunnah. Memahami Quran dan sunnah itu memang dengan ulama. Tapi ulama siapa yang awak nak faham? Ulama UMNO, ulama PAS, ulama PKR, ulama awak, ulama saya. Mestilah ulama yang membahaskan hal itu dengan tradisi keilmuan yang benar. Jika tidak, semua orang mendakwa ulama. Buat pertubuhan ulama, masuk jadi ahli ulama. Ada orang artis, dulu artis, kemudian jadi ustaz, 5 tahun kemudian ulama. Dia pun mengeluarkan fatwa tentang sifat-sifat hadis dan seumpamanya. Jauh tersasar apa yang dia cakap tu. Sebab itu maka kita menyeru kitab dan sunnah. Imam-imam mazhab Arab kata ala ra'si wal ain. Kita agungkan dan hormati semua imam-imam. Agama ini hendaklah tulen dan bersih seperti mana pada hari dia diturunkan pada Nabi. 1400 tahun. Berbagai-bagai telah berlaku macam yang hadis ini kata. Maka kita semua berjuang mengembalikan agama seperti generasi yang awal. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia pada zaman aku dan kemudian selepas daripadanya. Summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. The best 3 generations. 3 generasi yang terbaik ini mesti sentiasa menjadi kiblat kita di dalam beragama. Kita berjuang untuk itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Esok saya akan ucap untuk penutup. Di atas segala kesulitan tuan-tuan datang ke sini, mudah-mudahan kita semua bukan datang untuk mengagungkan kami para penceramah, datang mengambil yang bermanfaat dan ilmu, pulang membawa mesej dakwah dan jihad. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kata insya Allah. Itu harapan kita. Apabila masa berlalu, semua orang akan pergi meninggalkan dunia ini. Tapi semua orang mengharapkan hasil kerjanya itu disambung oleh generasi demi generasi. Sebahagian besar yang kita lihat ni anak-anak muda. Kita tahu di seluruh Malaysia anak-anak muda. Saya pergi mana-mana menyatakan alhamdulillah mereka menyokong agenda reform perubahan yang kita bawa. Tapi kita kata bukan sokong kita. Kita tak masuk pilihan raya. Kalau Pangkah pun menang 1.5, kita tak menang. Kan? Kita mau di mana dia berada, dia peganglah dengan agama. Itu itulah baik untuk kita. Karena kita harap kalau dia pegang dengan agama, Allah catatlah saham itu untuk kita jika kita telah menyumbang untuk dia faham. Kepada orang muda, yang tua-tua, yang rasa korang tua dan semua yang ada, mudah-mudahan insya-Allah perkampungan sunnah kali ini memberi makna jihad yang sebenar kepada tuan-tuan. Insya-Allah boleh tak? Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.